SSCI. Kanan kiri, kanan dulu, oke. Lu ikut kanan lu kiri kan. Kiri diam. Wow wow. Wow wow. Kiri. Wow wow. Wow wow. Ampu anu ampu sudah belajar kan menggoda kepadaku. Tepuk tangan semua. Tepuk tangan. Tepuk tangan. gimana cara nafasnya udah gak ngerti lagi deh. Emang cuma Kang Arman Maulana dan Gigi. Sini dong. Gak, gue cuma mau bilang ya, hats off buat Gigi loh. Satu studio rising star Indonesia, semua pada ikutan nyanyi, pada ikutan gres, itulah yang namanya performer sejati. Dan Gigi. Cuman Arman Maulana yang bisa ngomong sama para expert. Lo berdiri. Yoi. Dan semua turun. Lo kelar lo. Oke, tapi sekarang nah lihat lah dari tadi kan dari para expert juga udah pada nyanyi-nyanyi semuanya. Coba dari paling ujung, kalau Judika lagunya Gigi maju. Yang paling suka. Sebagai peserta yang baru tampil. Silakan. Banyak. Yang mana dong? Banyak dulu dari awal-awal gue suka Janji. Ya. Janji. Oh dengan Joy itu. Aduh Janji. Gue suka lama. Jogetannya harus keluar dong. Udah lama banget kita gak ngeliat. Gitu. Janjiku. Ayo dong jogetnya gimana? Tapi gak gitu deh. Ah tapi gitu jogetnya. Ayo 3, 2, 1. Ayo. Gimana ya? Ah. Coba lagi. Jika lagunya gimana? Lagunya gimana? Lagunya. Lagu Janji. Santiniku mencoba. Lu lebih kayak Ian Kasela lu. Itu Gigi apa Raja? Hah? Mix. Kurang ini gigi. Janjiku. Tinggi banget ya. Gimana? Saat ini ku mencoba lingkari hari. Gak dibuka mulutnya dengan ya? Dengan janji untuk wujudkan. Muka lu kayak lagi nahan apa gitu. Yang selalu menggoda. Itu mah dia. Ayah. Tetap ada sentuhan Judikanya ya. Iya, biar gabung, biar duet maksudnya sama Gigi. Oh maksudnya. Itu caranya gitu. Oke, jadi Janji ya. Janji, Januari, ya. Banyak banget. Eh Januari mah Glenn Friendly, gila lu. Oi, 11. 11. Ya gue belum bilang 11-nya. 11, kadang-kadang 17, kadang-kadang. Judika, 11 Januari, coba 11 Januari, dikit. 11 Januari. Nader. 11 Januari bertemu. Bisa cinta ini. Naluri berkata engkaulah jiwaku, akulah pendampingmu, akulah penantimu, lihat-lihatan dong Arman lagi dirimu di setiap langkah-langkahku kau. Perjanjiannya kan gitu kalau udah ref. Ini adalah episode terakhir loh. Kalau di ref pasti koplo udah. Iya. Buat terimanya hidup lu. Tapi ini episode kan masih terakhir. Ada Seriosa, ada Keroncong. Kenapa dikoploin terus? Gak bisa. Jadi kan ini kan final. Diriku. Gue gak cocok. Serem ya? Serem. Jadi kayaknya ini kan grand final. Ya. Coba kita ulang bagian ref lagi. Ya. Udah. Ah, gimana kalau Kang Arman yang nyanyi? Gak bisa, Guma. Ayo, dua, gak apa-apa, dua. Coba, dua. Gampang dangdut. Tapi kuncinya jangan di situ, rumah ketinggian. Ya. Turunin kuncinya. Mas Ani, turunin. Yang pertama kalau mau koplo tuh. Kalau kau bisa. Dalam hidup. Turun lagi. Iya benar. Kau basuh, benar. Diriku dengan rasa. Nah, itu kan yang lurus tuh. Kau, nah kalau dangdut tuh. Kau bawa. Kau bawa, gak bisa gue. Diriku ke dalam hidupmu. Kan kenyang, ke dalam. Ke dalam, gitu kan. Gak balik gue. Jadinya gini, sambil dipencet. Kang, sedikit. Kang ini grand final. Ayo, semua orang pengen denger. Bisa. Ayo dong. Kau bawa diriku. Udah mulai dapat. Ke dalam hidup. Gak bisa gue. Sumpah lu jago. Belum pernah. Ya udah gini aja. Dia nyanyi. Kak Arman. Dia nyanyi. Apa? Lu yang dandut koplo. Nah. Jogetnya gimana? Boleh. Kak Hani. Oke. Kak Judika. Kasih drumnya dulu. 1, 2, 3. Judika. Ayo dong. Semuanya Gigi semuanya. Kau bau tinggi banget deh. Semua. Gigi semuanya akan dance. Kita kerjain kau mereka. Bawa. 3, 2, 1. Kau bawa diriku ke dalam tidurmu. Kau sentuh jiwaku dengan rasa sayang. Mas Bujana. Lu gak sopan, Bujana tua tau. Suruh joget gila lu. Udah. Bentar lagi ada produser minta gue nyanyi dangdut dangdut satu ini, satu album ya. Tapi gak apa-apa. Mas Bush udah gini dong, udah gak mau. Udah, suara saya juga udah mulai begini. Oh begitu, baik bang. Bang Jerika. Okay. Jadi kalau menyanyi dangdut. Iya bang. Anang kenapa? Anang dong, nyanyi dong. Mas Anang minta. Dangdut. Tuh disuruh Mas Anang, ayo. Thomas minta Mas Anang nyanyi. Anang diedit, ay. Kalau ayo dong. Mas Bush yang minta harus loh. Lagu apa aja? Mas Bush yang minta. Oh bagus Mas Anang. Dangdut keren banget. Gau bang. Gak bisa. Ayo Mas Anang. Bisa. Rocker-rocker tuh jaim doang. Bisa tuh kan bisa. Kau bawa diriku ke dalam duniamu. Tanda tuh diriku dengan rasa sayang. Terus. Beda tipe lah. Cuman lebih dangdut emang. Tapi oke lah. Kayaknya dangdut. Nang, tapi kayaknya lu lebih cocok dangdut ya? Dangdut Jember gitu. Oca, lagunya Gigi. Kenapa? Lagu favorit. Aku juga suka Janji, aku suka. Ya. Gue enggak usah cerita yang lama-lama kan ya. Oh, ada memorinya, semua pada senyum-senyum. Gua tahu lah. Tahu ya, paling tahu ya. Sohib. Oh, iya deh. Jadi kan Ariel? Oh, Gigi. Yang ya paling dong. Berkesan. Ya. Sama Janji. Soalnya terbang hafal ya dulu. Bukan. Terbang. Enggak, karena waktu pas saya ingat banget pas lagi Gigi saya masih kecil kan ya. Tahu. Enggak usah ditekanin, enggak usah ditekanin, biasa aja. Tahu udah lu. Yang paling tua Bujana soalnya. Enggak lagi senang-senangnya ke toko buku. Jadi kalau pas setiap kali toko buku tuh lagunya lagi boom banget waktu itu soalnya. Jadi Apa lagunya? Janji. Janji. Oh ya Pak Janji. Coba lu nyanyiin dong Ariel, coba dong. Nah, nyanyi nama dia. Gak apa-apa, sekarang versi Ariel mana? Siapa mau dengar suara Ariel? Yeah. Lu udah nyanyi Ariel. Ntar, ini jas gue nyangkut. Apa? Ayo Ariel. Dibantuin sama Oca. Dikit. Ntar dulu bagaimana ya? Ini tribute buat Gigi, kita semua. Udah mulai. Kita semua disini ya, tribute buat Gigi. Janjiku takkan ku lepas. Selamanya. Hop, mau coba tiru. Ya. Janjiku takkan ku lepas selamanya. Oh janjiku ku ikuti kata hatiku. Oh. Jadi Noah ya. Oke, berarti Mas Anang tadi udah nyanyiin, tapi boleh lagunya apa judulnya Mas? Lu tahu nggak sejarah Anang sama Thomas tuh deket banget karena album solonya dia tuh dia semua yang main. Album ceritanya kalau mau mungkin dibuka malam ini. Mari kita buka. Dibuka ceritanya malam ini. Ayo lo. Sebetulnya Gigi. Ya. Dulu awalnya masih Baron, masih Bujana, masih Thomas, masih Ronald. Ya. Itu adalah yang isi di albumku yang nomor 2. Judul lagunya adalah Putus. Itu adalah original Gigi pertama. Itu original Gigi pertama, Bujana bertemu Ronald, bertemu Thomas, bertemu... Gue dibayar gak ya waktu itu? Waktu itu dibayar, cuman gue lupa produsernya waktu itu kan. Oh belum bayar? Pai, udah dibayar kali ya. Belum bayar, aduh. Tapi gimana, ingat dibayar? Ya, ingat dibayar? Kayaknya sih ingat. Itu waktu itu produsernya Pais Burian. Jadi itu yang dulu mempertemukan, akhirnya dikasih suruh ngisi. Waktu itu inget banget album Putus itu, lagu Putus itu yang aransemen full, ada Baron lengkap, cuman minus Arman. Habis itu baru Arman masuk dan aku punya keyakinan banget waktu itu memang band ini akan luar biasa bagus. Makasih Pak Ustadz. Iya karena bikin. Makasih Pak Ustadz. Karena bikin album itu. Banyak yang suka aransemen waktu lagu Putus tuh aransemennya cukup memang bagus zaman itu sih, menarik. Gue juga ingat Nang yang lagu Putus itu banyak banget orang yang suka. Tapi semua banyak yang ngomong, ini kenapa sih vokalisnya ini, coba ganti deh sama Arman. Oh gue tahu siapa yang ngomong. Dulu aku ditawari sama Thomas, sama Ronald sebetulnya. Nang kamu bisa gak di Gigi? Tapi aku waktu itu cuma sama Kidnap. Jadi gak bisa. Oh jadi Gigi itu Thomas tahu, ceritanya Thomas tahu. Jadi Gigi hampir vokalisnya Thomas yang anak. Tahu bahwa bagaimana Ronald waktu itu ketemu sama aku. Dulu. Ya. tapi semua adalah takdir. Menurut aku kalau mungkin aku jadi Gigi mungkin aku gak begini tapi gak ketemu. Aku juga Thomas. Gak begitu. Iya. Tapi yang memang paling aneh waktu itu kenapa Arman ya. Waktu itu kan Arman gak mungkin ngerok gitu bawaannya. Kenapa ya? Iya, kok bisa waktu itu? Kok bisa ya? Saat itu gue banyak tahajud sih. Ya! Oh, terima kasih Pak Haji. Jawabannya adalah di doa. Ya, sekali lagi tepuk tangan dong buat Gigi. Mau ngasih selamat buat Anmes, ya. Buat ya. Zero Sick Park, ya. Buat Fauzia, buat Rio, ya. Buat saya. Saya, Anang, Ariel, Rosa, dan Judika sampai kita berapa? 3 bulan atau 2 bulan? 3 bulan. Tiga bulan. Yes. Di sini memang sebenarnya berempat ini ya kalianlah yang jadi juara. Jadi siapapun juaranya, lu udah belum juara di sini berempat ini. Keren. Thank you, Anang. Thank you. See you. Oke, sekali lagi tepuk tangan ya buat Gigi. Thank you. Makasih ya udah pada perform di sini. Thank you. Hai semuanya, saya Judika. Pasti udah gak sabaran lihat video seru selanjutnya kan? Jangan lupa untuk subscribe Rising Star Indonesia di sini. Dan klik see more untuk melihat video-video seru lainnya. Kalian bisa komen, like, dan juga share video-video yang seru yang kalian suka di sosial media kalian. Ingat, only a star will rise.